adalah al-hadzf. Wa amma al-hadzfu fa yakunu alamatan al-jazmi fil fi'l al-mudari' al-mu'tal lil-akhir wa huwa ma akhiruhu harfu 'illatin wa huruful 'illati al-alif wal wawu wal ya'u nahwu wa lam yakhsha illa Allah wa man yad'u ma Allah wa man yahdillah. Adapun al-hadzf pembuangan, ya, maka pembuangan menjadi tanda jazm pada yang pertama fi'il mudhari' yang akhirnya huruf illah, ya, wa huwa ma akhiruhu harfu illah. Makna dari al-mu'tal adalah apa yang akhirnya huruf illah. Wa huruful illah, huruf-huruf illah ada tiga, alif, wawu, dan ya. Walam yakhsha illallah, walam yakhsha illallah. Contohnya walam yakhsha illallah. Sebelum kemasukan lam, bagaimana bentuknya? Yakhsha, khosya, yakhsha. Kemasukan lam, lam yakhsha. Dibuang apanya? Alifnya. Coba di Arab, walam yakhsha illallah. Apa ayat sebelumnya? Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu walam yakhsha illallah. Ya. Mereka para rasul yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala tidak takut kecuali kepada Allah. Ya. Walam yakhsha illallah. Wawu harfu hasba ma qablah, ya, sebelum. Atau harfu atfin, ya, terus lam. Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Kemudian ya, yakhsha fi'lun mudhari'un, ya, wa alamatu jazmihi, ya. Kemudian ada tu alisifna Allaha maf'ulun bi yakhsha, tadi fa'ilnya mana? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa illa harful istithna Allaha. Apa termasuk istithna? Apa ini mufarrag, ya, ya, di sini dibutuhkan maf'ulnya, ya, Allaha lafzul jalal Allah maf'ulun mansubun maf'ulun bi wa alamat nasbihi al-fathah zahirah ala akhirih. Wa man yad'u ma Allah, wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lah fa innama hisabuhu inda rabbih. Wa man yad'u ma Allah, wawu harfu al-ibtida, man ismu syarat tajrimu fi'lain, yad'u fi'lu fi'lu syarat, ya, fi'lu syarat majzumun biman wa alamatu jazmihi hazul waw, ya, niyabah anisukun, ya, li'anna mu'talul akhir, ya. Kemudian ad-dhammah, ad-dhammah dalah 'alaiha, dhammah yang ada pada ain itu menunjukkan wawu yang dibuang, sehingga meskipun dibuang tidak madarat. Kenapa? Karena ada tanda yang menunjukkan yang dibuang itu apa, adanya dhammah pada ain. Ya. Kemudian wafa'iluhu dhamir musatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ma'allah. Ya, maf'ulun fi atau dzaraf, dzaraf apa? Ma'a bersama, dzaraf makan. Mansub wa alamatu nasbi al-fathah, ya, wa huwa Allah, ya, mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi al-kasrah. Jawab syarat di mana? Ya, setelahnya. Wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lah, ya. Fa inna ma hisabu 'inda rabbi. Wa may yahdillah, masih sama, ya. Wa may yahdillah. Wawu hasma ma qablaha man ismu syarat tajzimu fi'laini yahdillah, yahdi fi'lun mudhari'un majzumun bi man wa alamatu jazmihi al-ya. Ayo, kemudian al-kasrah qablaha dalatun 'alaiha. Jadi kasrah, ya, sebelum huruf yang dibuang itu menunjukkan kepada huruf yang dibuang. Ya, kemudian Allahu lafdzul jalal Allah fa'il marfu' 'alamatu rafi' Ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Iya. Ah, itu mudah ya. Jadi pembuangan, yaitu khususnya pembuangan huruf illah, itu menjadi tanda bagi jazm pada fi'il-fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Apakah mu'tal dengan alif seperti yakhsha, ataupun mu'tal dengan dhammah, dengan wawu seperti yad'u, dan mu'tal dengan ya seperti yahdi. Wa fil af'ali allati raf'uha bi tsabatin nun, dan juga pembuangan menjadi tanda bagi jazm pada fi'il fi'il yang ketiga rafa'nya dengan nun, dengan menetapkan nun, yaitu pada fi'il apa? Af'alul khamsah, atau nama lainnya yang lebih tepat apa? Al amzilah al khamsah, contoh-contoh yang lima. Nahwu in tatuba wa in tasbiru wa tattaqu wa la takhafi wa la tahzani. Contohnya in tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma. In harfu syartin tajzimu fi'lain. Tatuba ya fi'lu syart ya majzumun bi in, wa alamatu jazmihi hafu nuniyabah anisukun li'anahu minal afal khamsa talam sila al khamsa al alif. Bomir muttasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Jawab syartnya mana? In tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma. Ya, jumlah fi'liyah. Ya, saghat qulubukuma. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ya, a'ribu. In tasbiru in harfu syartin tajzimu fi'laini tasbiru. Fi'lan mudhari'un. Ya, fi'lu syart majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hadzu nun. Ya. Terus ya. Wal waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Al alif lil fariqah wa huwa harfu 'athfin. Tattaqu ma'tuf 'ala majzumun mithluhu 'alamatu jazmi li'annahu ya ni'aba 'ani sukun li'annahu ya dan seterusnya. Wala takhafi wala tahzani. Wala takhafi wala tahzani. Coba dirab kembali. Ya. Wawu harf hasma maqablaha tergantung sebelumnya. Kalau kita enggak tahu ya. Kalau tahu ya dikatakan di situ wawu atifah ataupun apa ibtidaiyah atau istinafiyah. Ya. La harfu nahi la nafi la nahiya la nahiya. La nahiya takhafi fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiya. Kita tahu ya bahwasanya la nahiya adalah di antara penjazm yang menjazmkan fi'il mudhari'. Wa alamatu jazmihi harfun nun ya ba'ni sukun li'annahu minal alam tilal al-khamsa al-ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wawu harfu adfin. La nahiya juga sama ya. Tahzani fi'il mudhari' majzumun bi la nahiyah wa alamatu jazmihi ya hafu an-nun ya ba'ni sukun li'annahu minal alamtil al-khamsah. Ini insyaallah mudah ya. Ya. Enggak ada iskal sebelum kita masuk ke fasal berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kemarin barangkali ada yang keliru terkait dengan i'rabnya di hudan ya, ala hudan. Hudan adalah ismun majrur bi'ala wa alamatu jarhi al-kasrah. Ya, al-muqaddarah 'ala al-alif al-mahdhufah. Hudan adalah isim yang majrur dengan ala dan tanda jarnya adalah kasrah di atas alif yang dibuang. Kenapa dibuang? Liltiqai as-sakinaini, karena pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada apa? Alif, dan sukun yang ada pada tanwin. Hudan dibuang alifnya, hudan. Soalnya qadin, qadin. Ya. Tadi ada yang nanya, saya salah sebut kemarin. Ya, saya sebutkan kemarin tandanya alif ya. Ya. Faslun, fasal. Jami'u ma taqaddama minal mu'rabati qisman. Ini fasal ini merupakan ringkasan, rangkuman dari rincian yang telah lewat. Ini ada faedahnya sebagai bentuk murojaah agar kita mengingat kembali ya macam-macam i'rab dan tanda-tandanya. Faslun, dan ada tambahan di sini yang belum disebutkan sebelumnya. Faslun jami'u ma taqaddama minal mu'rabati qisman. Semua yang telah lewat dari kalimat-kalimat yang mu'rab itu ada dua macam. Semua yang telah lewat dari kalimat-kalimat yang mu'rab itu ada dua macam. Qismun yu'rabu bil harakat, satu macam atau satu bagian yang di'rab dengan harakat-harakat. Ya. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan satu bagian lain yang dia di'rab dengan huruf. Nah itu. Jadi i'rab hanya ada dua. Yang pertama i'rab dengan apa? Harakat. Yang kedua dengan apa? Huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in, dan yang di'rab dengan harakat-harakat ada empat macam. Yang pertama al-ismul mufrad, isim mufrad. Masih ingat definisinya isim mufrad? Hah? Apa itu? Ma dalla ala isna ala ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bima wala minal asma'il khamsah. Contohnya apa? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, ra'aitu bi Zaidin. Ya. Wa jam'u taksir, dan jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Ma dalla ala aktsar min itsnaini aw itsnataini ma zia'a ma taghayyur fi sighati mufradi. Ya, apa yang menunjukkan atau menunjukkan lebih dari dua untuk muzakkar atau muannas dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Seperti apa contohnya? Ar-rijal, ja'a ar-rijalu, ra'aitu ar-rijala, ya. Marartu bi ar-rijali. Wa jam'ul muannats salim, dan jamak muannats salim yang nama yang lebih tepatnya atau lebih mencakupnya adalah apa? Ma jumi'a bi ta'in wa alifin mazidataini. Ya, boleh juga antum mengungkapkan dengan ungkapan ini. Ya, karena beliau menamai dengan nama ini karena contohnya satuan-satuan yang ada di dalamnya kebanyakan bentuknya muannats dan selamat bentuk mufradnya. Contohnya muslimat. Ya. Ja'at al-muslimatu, ra'aitu al-muslimati, ya, marartu bil muslimati. Wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Kemudian fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Seperti apa? Yadribu. Ya, ataupun yakhruju, lan yakhruja, lam yakhruj. Itu semuanya dengan harokat. Ada kalanya dengan menetapkan harokat atau membuang harokat. Yang jelas dengan harokat. Yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Yang dimaksud dengan sesuatu pun di sini apa? Nun yang tiga dan bomir yang tiga. Nun apa? Niswa, nun taukid khafifah, dan nun taukid saqilah. Kemudian bomir yang tiga yang dimaukan adalah apa? Ya, al-wawu, al-alif, dan ya. Wa kulluha tufa'u bid-dhammah. Semuanya. Dari isi mufrad sampai yang terakhir. Fil mudhari'. Itu ketika marfu' dirafakkan dengan dhammah. Wa tunsabu bil-fathah. Dan ketika mansub, dinasubkan dengan fathah. Wa tukhfadu bil-kasrah. Dan ketika mahfud atau majrur, maka dijarkan dengan kasrah. Wa tujzamu bisukun, dan dijazamkan dengan sukun. Nah itu secara umum. Kemudian ada yang dikecualikan. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a, dan keluar dari itu. Dari itu, dari apa? Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafd dan kasrah, jazm dengan sukun. Keluar dari itu tiga kalimat. Ya. Yang pertama al-ismul ladzi la yansarif, isim yang la yansarif. Mufrad dan kana au jam'a taksirin, apakah yang mufrad bentuknya ataupun jamak taksir. Fa innahu yukhfadu bil fathah. Dia ketika di i'rab maka dengan harokat, tapi harokatnya tidak pada harokat aslinya. Keluar dari harokat aslinya. Yaitu fa innahu yukhfadu bil fathah, ketika mahfud majrur dikhafadkannya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Malam yudhaf aw tadkhul alaihi al, selama tidak diidhafahkan dan selama tidak dimasuki al. Ya, contohnya apa? Isim lain sharif Ahmad. Ya, jaa Ahmadu. Raaitu Ahmada, marartu bi. Nah, ketika majrur dengan apa? Fathah. Marartu bi Ahmada. Iya. malam yudhaf, selama belum diidhafahkan. Kalau diidhafahkan jadi munsharif. Marartu bi Ahmadina misalkan. Ini mungkin Ahmad. Oh, Ahmad. Marartu bi Ahmadina. Kita melewati Ahmad kita. Ahmad di sini nakirah, bukan dimaukan Ahmad tertentu. Ya. Ataupun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Ahsani di sini mamnu' min ash-sharf karena wasfiyah dan apa? Wazan fi'il. Karena dia diidhafahkan maka kembali munsharif. Ahsani taqwim. Aw tadkhul 'alaihi al atau selama belum dimasuki al. Maka dia tetap walaupun munsharif. Kalau kemasukan al menjadi apa? Munsharif. Apa contohnya? Wa antum akifuna fil masajidi. Fil masajidi. Adapun kalau isim yang ghairu munsharifnya sebagai mudhaf ilaih maka tetap munsharif. Ya. Di sini dia menjadi munsharif kembali ketika dijadikan mudhaf. Kalau dijadikan mudhaf ilaih ghairu munsharif tetap. Ya. Seperti marartu bi ghulami Ahmada, gitu kan? Marartu bi ghulami Ahmada, bukan Ahmadi ataupun Ahmadin. Ya. Apa kira-kira alasannya? Mengapa isim itu ataupun isim yang ghairu munsharif ketika di idhafahkan dan dimasuki al dia kembali munsharif? Kenapa alasannya apa? Hah? Ya karena dia semakin jauh keserupaannya dengan fi'il dan semakin dekat ya keserupaannya dengan isim. Semakin kuat keisimannya dan semakin jauh keserupaannya dengan fi'il. Yang mana keserupaan dengan fi'il itu menjadikan isim-isim ghairu munsharif. Wa jam'ul mu'annatsi salim fa innahu yunsabu bil kasrah, dan jama' mu'annatsi salim maka dia dinasabkan dengan kasrah. Iya. Ra'aitu al muslimati. Wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir fa innahu yujzamu bi hadzi akhirih. Wa taqaddamat amsilatu dzalik. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhirnya ya ketika majzum maka dijazmkan bukan dengan sukun ya tapi dengan membuang akhirnya. Wa taqaddamat amsilatu dzalik, dan telah lewat contoh-contohnya. Ya, ini kan mudah kan? Ringkasan dari apa yang telah dirincikan sebelumnya. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Sedangkan bagian yang kedua yang di'rab dengan huruf-huruf ada empat macam. Al-musanna wa ma humila 'alaih. Yang pertama musanna dan yang dibawa kepada musanna. Apa definisi musanna? Masih ingat ma dalla 'ala itsnain aw itsnatain ya bi ziyadatin fi akhirih salihun li ya li tajrid an hadhihi ziyadah wa 'athu mithlihi 'alaih. Nah, itu perlu dihafalkan. Agar apa? Agar kita bisa membedakan antara yang musanna dengan yang apa? Mulhaq. Ya, dengan definisi ini kita bisa membedakan mana yang musanna dan mana yang mulhaq. Meskipun dari sisi i'rab sama. Wa jam'ul mudzakkar salim wa ma humila 'alaih. Itu juga yang di'rab dengan huruf-huruf adalah jamak mudzakkar salim. Dan yang dibawa kepadanya dari mulhaqat dengan jamak mudzakkar salim. Apa itu makna jamak mudzakkar salim? Masih ingat? Ma dalla 'ala. Ya ma dalla 'ala aksar min itsnaini ma salamati bina'i mufradi min at-taksir. Wa kana lahu mufrad min lafzihi. Ya sawan kana 'alaman aw sifat li'aqil. Apa saja yang bisa dijamakkan dengan jamak ini? 'Alam yang pertama. Iya, 'alam. Nama orang yang berakal. Kemudian sifat. Ada syarat-syaratnya juga disebutkan di dalam kitab yang lain. Apa sih syarat dari alam yang bisa dijamakkan dengan jamak ini? Disebutkan di antaranya pertama tadi alam nama, kemudian untuk yang akil. Ya, untuk yang berakal. Sehingga kalau lahiq ini sifat dari hewan yaitu kuda yang cepat jalannya enggak bisa dijamakkan dengan jamak ini. Kenapa? Karena tidak berakal. Jadi alam, kemudian akil, kemudian akhirnya bukan ta marbutah sebagai tolhah, apalagi hamzah, maka tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini. Tolhun, hamzun, enggak boleh. Meskipun orang Kufah membolehkan. Terus jamaknya apa? Kayak tolhah dan apa? Hamzah, ya dengan alif dan ta. Talhat. Iya. Tapi orang Kufah membolehkan dengan waw dan nun. Talhun, Hamzun. Dan juga agar dia bukan murakab masji dan murakab isnadi. Kalau murakabnya murakab masji, maka tidak boleh dijamakan dengan jama' ini. Seperti Sibawaih. Tidak boleh dikatakan Sibawaihun. Meskipun orang Kufah yang bolehkan juga. Terus bagaimana cara menjamakan Sibawaih? Caranya ditambahkan di awalnya kata zawu. Zawu Sibawaih. Iya, zawu Sibawaih. Kemudian juga alam yang disusun dari musnad-musnad ilaih. Seperti Ta'abbatu Syarro. Iya kan? Syabakorna. Ini juga tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini. Adapun kalau murakabnya murakab idhofi, maka bisa dijamakkan dengan jamak ini, mudhaf ilaih. Abdullah itu bisa dijamakkan abdu panjang Abdullah. Ada orang namanya misalkan Hulamu Zaidin, ya bisa Hulamu Zaidin. Sifat juga ada syarat-syaratnya. Ya, untuk yang akil ya dan seterusnya. Ya. Wal asma'u sittah, kemudian yang di i'rab dengan huruf juga isim-isim yang enam. Abuka, akhuka, hamuki, wafuk, wadhumalin, dan ditambahkan satu lagi apa? Hanuk. Wal amthilatul khamsah. Ya. Dan juga al amthila al khamsah. Yaf'alun, ya. Taf'alun, yaf'alan, taf'alan, taf'alin. Ataupun yang semisalnya. Yang sewazan dengan wazan-wazan yang lima ini. Semuanya di i'rabnya dengan huruf. Apakah dengan menetapkan huruf? Ataupun dengan apa? Mengganti huruf. Ya. Ataupun dengan mengganti huruf. Ya. Jamak muzakkar salim. Dengan musanna. Apa bedanya? Ya nanti insyaAllah di pada berikutnya aja. Fa'amma al-musanna fayurfa'u bil-alifi u'insobu wa yujaru bil-ya al-maftuhi ma qablaha al-maksuri ma ba'daha wa ulihaqba bihi ithnan wa thnatan wa sintan mutlaqa. Adapun musanna, maka musanna dirofa'kan dengan alif. Contohnya apa? Ja'a az-zaidan. Az-zaidan. Ya. Ja'a az-zaidan. Kalau ada orang namanya Zaidan, gimana tuh i'rabnya? Ja'a az-zaidan. Orangnya satu, cuma namanya Zaidan. Ada enggak? Ada ya? Ya, Az-Zaidan. I'rabnya bagaimana? Ja'a Zaidan. Zaidan fa'il. Marfu. Alamat huruf apa? Al-alif. Ni apa? Li'anid dhamma li'annahu. Ya, mulhaq. Bin musanna. Atau boleh juga. Antum i'rab seperti i'rabnya isim yang ghairu munsharif. Apa ilahnya? Alamiyah. Yang kedua tambahan alif dan nun. Ya, berarti ja'a Zaidanu. Fa'il marfu. Alamat huruf dhamma. Zahiru al-akhirihi. Zaidanu gitu kan. Fa'amal musanna, adapun musanna, maka dia musanna dirofakkan dengan alif. Dan dinasobkan juga dijarkan dengan ya. Ya. Ra'aitu az-zaidaini marartu bi-zaidaini. Al-maftuhi ma qoblaha al-maksuri ma ba'daha. Dijarkan dengan ya yang difathah sebelumnya dan dikasroh setelahnya. Apa tujuannya dikasih qoy seperti ini? Hah? Untuk membedakan dengan jamak muzakkar salim yang mansub dan yang majrur. Kalau marfu berbeda bentukan antara musanna dengan jamak muzakkar salim. Tapi ketika mansub dan majrur, yaitu persis tulisannya. Kalau nggak ada harokatnya, sama ya. Dibedakannya dengan apa? Ya harokat sebelum dan setelah ya-nya. Ya kalau musanna sebelum ya-nya fathah, ya kemudian setelah ya-nya kasrah. Muslimah ini. Kalau muzakkar salim sebelum ya-nya dikasrah, setelah ya-nya di fathah muslimina. Wa ulhiqa bihi itsnan wa tsnatan wa sintan mutlaqo, dan disertakan diikutkan dengan musanna dalam hal i'rab, ya ketika marfu dengan alif, ketika mansub dan majrur dengan ya adalah itsnan. Ya, kemudian itsnatan, kemudian sintan mutlaqo secara mutlak tanpa syarat. Iya, tanpa syarat. Apakah diidhofahkan atau tidak sama seperti musanna. Iya. Datang kepada kami dua anak saya. Ja'ani atau dua anak kami. Apa mustananya waladun? Atau ibnun? Ibnani kan? Apa berarti bahasa Arabnya? Datang kepadaku dua anakku. Ataupun dua anak kami. Ja'ana. Apa? Atau datang aja. Ja'a dua anak laki-laki. Ja'a ib. Ibna. Ibna. Anak. Ibna apa? Ibnana. Iya. Kalau dua. Iya. Dibofahkan isnani. Dibofahkan kepada apa contohnya? Itna asyara. Itu kan itna asyara. Dibuang nunnya. Al-muhim. Ya seperti musana. Ya. Secara mutlak apakah dia dibofahkan ataupun tidak. Ketika marfu dengan alif ataupun ketika mansub dan jar dengan iya. Kemudian wakila wakilta. Kemudian juga disertakan padanya. Tadi kenapa itnan dan itnatan tidak dikatakan sebagai musana. Padahal dia menunjukkan kepada dua. Apa alasannya? Karena tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya, enggak ada. Iya. Kemudian juga apalagi alasannya? Ghairu salih li tajrid an hadhi ziyadah, tidak bisa tambahannya dibuang jadi isnun, iya kan? Kemudian kilta juga disertakan pada isnan. Dan kilta, kalau kila itu alifnya adalah alif asli. Ada yang mengatakan aslinya kilawun atau ada yang kilayun. Adapun kilta itu alifnya tambahan. Tapi tidak kita katakan sebagai musanna. Ya, kenapa? Karena tadi tidak terpenuhi padanya syarat musanna. Jadi pada kila alifnya asli isim, pada kilta alifnya tambahan. Bi syarti idafatihima ila dhamir. Jadi kila dan kilta juga dimulhakkan dengan musanna. Ya, dalam hal i'rab ketika marfu dengan alif, ketika mansub dan majrur dengan iya, tapi ada syaratnya, tidak mutlak. Sebagaimana isnan dan isnatan dan sintan itu di kalau isnan, isnatan dan sintan dalam hal i'rab disamakan dengan musanna secara mutlak tanpa syarat. Adapun kila dan kilta ada syaratnya untuk bisa di i'rab dengan i'rabnya musanna. Yaitu idhofatihima ila dhamir, agar kila dan kilta diidhofahkan kepada dhamir. Bukan kepada apa? Bohir. Ya. Contohnya ja'ani kilahuma wa kiltahuma wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima. Contohnya ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Coba di i'rab ja'ani fi'lun wa maf'ul, ya kan? Ya, ja'a fi'lun madhin mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab nun liliqaya al-ya ضمير متصل مبني على سكون بما علينا سنا فعل به كلاهما كلا فاعل مرفوع علامه رفعه الالف نيابه يعني ضم لانه ملحق بالمثنى وهو مضاف الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه اتبن بالاضافه ميم للعماد الالف هذا alamat tasniyah, tanda musanna. Ya, wakiltahuma ma'tuf ala al-marfu, marfu mithluh. Wa alamat rafi juga sama. Itu apa? Al-alif. Wa ra'aitu kilayhima wa kiltayhima. Coba di Arab, wa ra'aitu, ra'aitu. Fi'ilun wa fa'il ra'a. Fi'ilun ma'adhin mabni ala sukun. Ya. Atta. Wamir mutasil mabni ala dhamma fi mahali rafin fa'il. Kilayhima. Maf'ulun bi mansub wa alamat nasbihi al-ya niyabah yani al-fathah li annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudhaf dan selanya mudhaf ilai wa marartu bi kilayhima wa kiltahima jawab a'ribu marartu fi'lun wa fa'il marra fi'lun madhi mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab ta dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahalli rafin fa'il bi kilayhima jarun wa majrur al-ba harful jar kilai ismun majrur bil ba wa alamat jarhi niyabah li'annahu wa huwa mudhaf dan setelahnya mudhafun ilaih. Itu syarat dari kila dan kilta agar apa? Diidhofahkannya kepada dhamir. Iya. Bukan kepada zahir. Terus bagaimana kalau kila dan kilta didhafahkannya kepada isim yang zahir, fa in udhifa ila dhahiri kana bil alifi fil ahwali tsalasah. Kalau keduanya yaitu apa? Hah? Kila dan kilta itu alif kembali kepada kila dan kilta. Apabila keduanya didhafahkan kepada isim yang zahir, kana, maka jadilah keduanya kila dan kilta bil alifi fil ahwali tsalasah, dengan alif pada tiga keadaan. Maksudnya apa? Pada tiga keadaan. Ketika rofa dan ketika apa? Nasob dan ketika jar. Ja'ani dan kila. Kila zaidain misalkan. Ya. Waraitu kila az-zaidain. Maratu bikila az-zaidain gitu. I'rabnya seperti isim maksur. Iya. Seperti Musa i'rabnya. Iya. Ataupun seperti apa? Al-Fata. Dengan apa? Harokat muqaddarah. Mana min duhriya? At-ta'adzur. Wa kana i'rabuhuma biharokatin muqaddarah. Maka jadilah i'rabnya ketika kila dan kilta diidhafahkan kepada isim yang zahir, itu dengan harokat-harokat yang muqaddarah. Seperti isim-isim maksur. Iya. Yang lainnya. Contohnya fitilkal alif. Fitilkal alif. Saya ulangi. Maka i'rabnya dengan harokat-harokat muqaddarah pada alif tersebut. Nahwu ja'ani kila rajulaini. Coba di i'rab. Ja'ani kila rajulaini. Ja'ani fi'lun wa maf'ul. Ja'a fi'lun ma'udin wa abni ala. Ya, la mahala lahu minal i'rab. Nun. Alia. Bamir mutasil abni ala sukun hima halina. Manusia fulun bi. Kila. Fa. Fa'il marfu' alamat rafi'. Abdhamma al-muqaddara 'ala al-alif wa huwa al-mudhaf. Ar-rajulaini mudhafun ilayhi majrur bil mudhaf 'alamat jarhi niyabah li'annahu musannan. Iya. Wa kilta al-mar'ataini sama juga, ini ma'tuf 'ala al-marfu' marfu' mithluh. Wa ra'aytu kila ar-rajulaini, coba di i'rab. Ra'aytu kila ar-rajulaini. Ra'aytu fi'lun wa fa'il. Ra'a fil al-madin mabni ala sukun itisali bi dhamir rafin mutaharrik atta dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahali rafin fa'il. Kila maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddara ala al-alif mana min dhuhriha at-ta'adzur ya wa huwa mudhaf ar-rajulaini mudhafun ilayhi dan seterusnya. Wa marartu bi kila ar-rajulaini wa kilta al-mar'ataini, coba marartu bi kila ar-rajulaini. Marratu fi'lun wa fa'il. Terus marra fi'lun. Ya. Ya. Kemudian atta dhamir mutasil amnala fi mahalli rafin fa'il. Bikila al-jaru wal majrur. Alba harful jar. Kila ismun majrur bi alba wa alamatu jarhi al-kasrah al-muqaddarah ala alif. Mana min dhuhriha? Li'annahu ism maqsur. Ya. Wa huwa mudhaf ar-rajulaini mudhafun ilayh. Ah, sekarang kalau kita hendak mengkhabari, memberi khabar untuk kila, apa khabarnya? Apakah harus mufrad atau musanna? Seperti kila ar-rajulaini qaimun atau qaiman? Qaimun atau qaimani? Hah? Kilta al-mar'ataini qaimatun atau qaimatani? Hah? Mufrad atau musanna khabarnya? Kilta al-mar'ataini qa'imatani atau qa'imatun? Hah? Hah? Ya boleh dengan dua sisi. Boleh mufrad karena melihat lafaz kila. Iya, mufrad itu, lafaz kila. Boleh juga musanna yaitu qa'imatani karena melihat maknanya. Dua orang, lafaznya mufrad tapi maknanya musanna. Adapun yang sering dipakai itu khobarnya seringkali mufrad seringnya. Ya, dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an Allah berfirman kiltal jannataini, apa lanjutannya? Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Bukan atata. Iya kan? Di sini atat untuk hiya satu kan? Kiltal jannataini itulah dua kebun. Atat bukan atata. Tapi atat. Kenapa melihat lafadznya mufrad? Kalau melihat maknanya ya atata. Iya kan? Dan di sana ada rincian. Ada rincian yang bagus. Ya. Yaitu bahwasanya kalau kita hendak mentakid, ya, mentaukid dengan kila, maka kita jadikan khobarnya itu muthanna. Seperti az-zaidani, ya, az-zaidani kilahuma qaimani, itu tentang mentaukid kita. Kita mentaukid di sini kan mubtada-nya dengan kila kan? Az-zaidani kilahuma qaimani, karena kita sedang mentaukid Zaid dengan kila, maka khabarnya musanna gitu loh. Kalau kita jadikan sebagai taukid, apa khabarnya? Musanna. Tapi kalau kita tidak hendak mentaukid, hanya sekedar mengkhabari, maka khabarnya mufrad. Seperti kila az-zaidani qaimun. Bisa dipahami? Ya itu, rincian yang bagus. Jadi kalau kita menggunakan kila dan kilta untuk mentaukid, maka khobarnya dijadikan musanna. Tapi kalau kita sekedar mengkhobari, ya, isim ini kila ataupun kilta, maka khobarnya yang lebih bagus dengan apa? Mufrad. Ya, dalam Al-Quran, kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wafajjarna khilalahuma nahara. Nah, itu kila dan kilta. Ya, kesimpulannya bahwasanya yang dimulhakkan kepada musanna ada dua jenis. Yang pertama dimulhakkan dengan musanna tanpa syarat, yaitu apa? Itsnani, itsnatani, dan tsintani. Dan yang kedua yang dimulhakkan dengan apa? Musanna dengan syarat, yaitu apa syaratnya? Diidhafahkan kepada dhamir-dhamir, bukan kepada zahir. Kalau diidhafahkan kepada zahir, maka i'rabnya seperti isim maksur. Wa amma jam'ul mudzakkari salim. Adapun jamak muzakkar salim. Ya. Fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya al-maksuru ma qablaha al-maftuhi ma ba'daha. Maka jamak muzakkar salim dia dirafa'kan dengan wawu, ja'al muslimun. Wa yunsabu wa yujarru bil ya, dan dinasabkan juga dijarkan dengan ya yang dikasrah sebelumnya dan difathah setelah ya-nya. Ra'aitu muslimaini marartu bi marartu ra'aitu muslimina ra'aitul muslimina wa marartu bi al-muslimina. Meskipun kasrahnya muqaddarah. Ya, meskipun kasrahnya muqaddarah. Ya, saya ulangi bahwasanya jamak mudzakkar salim ketika mansub dan majrur, maka tandanya atau dijarkannya dengan ya yang dikasrah apa yang apa sebelumnya dan yang difathah apa yang sesudahnya. Ya. Ini untuk memasukkan contoh atau punya semisal al-mustafaina, mustafa apa ayatnya tuh, wa innahuma laminal mustafainal akhyar. Apa ayatnya? Wadhkur ibadana, itu bukan Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar in akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Mustafaina itu jamak atau mudzanna? Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Sesungguhnya mereka para nabi yang tersebut di sisi kami adalah orang-orang yang terpilih. Apa itu mudzanna atau jamak? Laminal mustafainal akhyar. Hah? Jamak atau muannats? Musanna atau jamak? Jamak. Iya kan? Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba. Jamak kan? Ah, di situ mana tandanya? Katanya sebelumnya fathah. Kalau jamak sebelumnya kasrah, tapi di sini fathah. Gitu. Itu aslinya sebelum ya-nya itu adalah kasrah, cuma ditakdirkan pada alif yang dibuang. Aslinya kan Mustafa, ya kan? Al-Mustafa ada alifnya tuh. Setelah itu dijamakan dengan ditambahkan apa? Iya dan nun kan? Mustafainal. Karena ada pertemuan dua sukun. Sukunya ada pada alif, Mustafa. Dan sukunya ada pada ya. Maka dibuanglah alifnya. Yang disitulah tempat kasro yang ditakdirkan pada alif. Mustafai. Dibuang alif. Yang dibuang apa? Alifnya yang merupakan tempat kasro. Iya. Jadi tanda di sini jamaknya adalah kasrah. Iya, al-muqaddara 'ala al-alif al-mahdhufah. Iya, tanda jarnya atau nasabnya adalah atau yang menunjukkan di sini untuk jamak adalah kasrah yang ditakdirkan pada alif yang dibuang. Asli kan al-mustafainal akhyar. Karena ada pertemuan dua sukun-sukun yang ada pada alif dan sukun yang ada pada ya, maka alifnya dibuang. Ya, disitulah ditakdirkannya kasrah pada alif yang dibuang. Kemudian wa ulhiqa bih dan dimulhaqkan dengan jamak muzakkar salim, ya, dari isim-isim yang surahnya seperti jamak muzakkar salim, hanya saja tidak terpenuhi padanya syarat-syarat jamak muzakkar salim, yaitu ulu. Kenapa ulu? Alamun, ishrun tidak disebut sebagai jamak muzakkar salim, ya, karena tidak terpenuhi syarat padanya. Ulu itu isim jamak, ya, tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Ya. Kemudian juga alamun. Kemudian ishrun, ya. Wa ma ba'dahu min al-'uqud ila tis'in, dan setelah ishrun, ya, dari bilangan-bilangan sampai tis'in, 90. Ya, tis'innya di sini ke bawah. Ishrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, tis'un, ya. Kemudian juga aradun, wasinun, dan bab sinun. Ini ada penjelasannya. Ya. Insyaallah nanti setelah ini. Ya. Ada bab sinun yang bisa dikiaskan, ya, dengan sinun. Ya. Wahlun, kemudian wabilun, kemudian illiyun. Ya, kita lihat dulu contohnya. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba. Contohnya wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba. Coba di Arab. Wabu. Ya, la. La. La apa di sini? Nafiyah atau nahiyah? Ya, nahiyah. Ya, ataupun nafiyah, tapi maknanya nahi juga. Kenapa kita tidak katakan di sini nahiyah? Karena awalnya bukan ta, ya kan? Kalau nafiyah, nahiyah kan kepada mukhatab. Iya kan? Janganlah, ya, maknanya juga sama, mengandung makna nahi. La ya'tali. Ya'tali. Iya. Atau la nahiyah, ya. Mungkin boleh, ya. Masuk kepada yang ghaib. La nahiyah ya'tali. Ya'tali. Fi'il mudhari'. Majzumun bila, terus wa alamatu nasbihi hazu alia niaba ani li'annahu apa fi'il mudhari' mu'tal al akhir, terus ulu. Ya. Terus apa? Ulu fa'il marfu' alamatu rafi al-waw niaba li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim wa huwa mudhaf. Kemudian al-fadli, ya. Terus jar wa majrur, ya. Kemudian was'ati ma'tuf 'ala madza? 'Ala al-fadl ma'tuf 'ala al-majrur. Majrur mithlu 'alamati jarrihi. Kemudian an yu'tu an harfu masdarin wa nasbin. Yu'tu, ya. Ya, fi'il mudhari' mughayyir as-sighah. Kemudian wa alamatu nasbihi hadzun li'annahu min al-amthilah al-khamsah. Al-waw ini bukan mughayyir as-sighah, atayuti. Iya, maklum dia yu'tu fi'il mudhari' mabni lil ma'lum bukan lil majrur bukan. Untuk jamak yu'ti ya yu'tu ketika bersambung dengan waw jamaah. Ya, ulangi waw al-wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Iya. Kemudian al-alif lil fariqah uli maf'ulun bi. Ya, mansub wa alamat nasbi aliyah niabah anil fathah liannahu mulhaq fi jamil mutakir salim wa huwa mudhaf al-qurba mudhafun ilaih mansub wa alamatu nasbih ya kasrah muqaddaru ala al-alif mana min duhuriha at-ta'adzur ya. Anda bisa lihat kembali ya i'rabnya lebih rinci di kawakib ya. Kemudian inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Coba di Arab kembali inna fi dzalik inna harfu taukid wa nasbin. Fi dzalik jarun wa majrur. Apa mahalnya? Ya. Fi mahali rafin sebagai apa? Khabar muqaddam. Kemudian la zikra lam apa? Lamul muzakhlaqah. Iya kan? Sudah lewat kan? Atau muzakhlafah. Aslinya apa? La inna gitu kan. Ya maknanya taukid maknanya. Zikra mubtada ataupun ismu inna berarti tadi khabarnya kan? Sekarang isimnya. Ismu inna mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddar ala al-alif man min dhuhriha at-ta'adzur li ulil albab jarun wa majrur ya. Kemudian lam harfu jar terus ya uli isma jarur bi lam wa alamatu jarhi al-ya niaba anil kasra li annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar ismi al-albabi ya mudhaf. Kemudian al-albab ya mudhaf ilaih ya iya walhamdulillahi rabbil alamin. Coba di rob alhamdu mubtada marfu alamatu rafihi dhamma lillah jarun wa majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-jar wal majrur fi mahalli rafin rabbi sebagai sifat bagi Allah ya rabbi mana ya rabbi ya rabba ya rubbu ya rabban rabb ya. Maknanya rabb ya ataupun malik ya isim fa'il maknanya rabbi adalah apa sifat bagi lafzul jalalah Allah sifat lil majrur majrur mithlu wa alamatu jarrihi al-kasra al-zahira al-akhiri wa huwa mudhaf al-alamin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jari al-yaniyabah ya al-kasra li'annahu mulhaq fi jam'il mudhakir salim walabithu fi kahfihim walabithu fi kahfihim wawu ya terus labithu fi'ilun wa fa'il ya لابس فعل الماضي مبني على الضمة لا محل له من الإعراب الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الألف للفارقة في كهفهم جار ومجرور كهفهم اسم مجرور بالفي وعلامة جره الكسرة وهو مضاف ها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جار مضاف إليه الميم ya alamatul jama' ya. Kemudian salasa mi'ah salasa apa dzaraf apa mereka tinggal di gua salasa mi'ah sinin selama 300 tahun apa i'rabnya ya mansub wa alamat nasbih. Ya, terus Ya, jadi salasa ini dzarf ya, dzarf zaman. Dzarf zaman. Ya. Selama 300 tahun lamanya. Ya, salasa mi'ah dzarf zaman mansub 'alamatun nasbi al-fathah. Wa huwa mudhaf. Kemudian mi'ah mudhaf ilaih. Kemudian sinin tamyiz. Ya, ba'da al-'adad. Salasa mi'atin sinin. Ya. Tamyiz mansub 'alamatun nasbi apa? Alia niabah anil fathah liannahu mulhaq ya bijam'il muzakkar salim. Kemudian alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Alladzina apa sebelumnya? Ya alladzina harus dia sebelumnya. Alladzina ismun mausul mabni 'ala alia alia. Ya. Kemudian ja'alu fi'lun wa fa'il ya. Kemudian Al-Qur'an maf'ulun bih. Mana di sini a'idnya? A'id al-waw itu kembali kepada alladzina. Aidin. Al-Qur'an sebagai apa? Al-Qur'an tadi sebagaimana i'rabnya? Maf'ulun bih. Pertama al-awwal ya, mansub 'alamatun nasbi al-fathah. Aidin. Maf'ulun tsanin mansub 'alamatun nasbi alia niabah anil fathah liannahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Shagholatna amwaluna wa ahluna. Shagholatna amwaluna wa ahluna. Coba shagholatna fi'lun wa maf'ul. Shaghala fi'lun madin wa mabni 'ala al-fath. Atta ta'u ta'nits sakinah na dhamirun muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Amwaluna fa'il marfu 'alamatu raf'i ad-dhammah ya, wa huwa amwal mudhafna dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Wa ahluna wa huwa harfu 'athfin. Ahluna ahlun ma'tuf 'ala al-marfu marfu mithlu 'alamatu raf'i al-waw niyabah li'annahu mulhaq jam'i mudzakkar salim. Wa huwa mudhaf na dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya di rab min awsati ma min jar majrur. Terus ismun majrur wa ala bimin wa ala matujari al kasrah. Wa huwa ma wa huwa awsat apa? Mudhaf. Ya. Kemudian ya setelahnya ma apa? Isim mausul, ya kan? Mabni ala ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Tut'imuna ya fi'lun wa fa'il. Ya. Mana di sini aidnya yang kembali kepada ma? Ya, dhamir ya mahdhuf taqdirnya apa? Tut'imunahu. Ya. Ahlikum maf'ulun bih. Maf'ul bi yang kedua ya. Kalau tadi yang mahdhuf, maf'ul bi yang pertama, di sini ahli maf'ul bi yang kedua. Mansub 'alamatun nasbi. Hah? Aliya niabah anil fathah li'annahu apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ila ahlikum jar wa majrur. Di sini syaitnya ahli ila ahlihim. Inna kitab al-abrar la fi'liyin wa ma'adra kama'illiyun. Ya. Syaitnya di sini mana? Illiyin. Kemudian illiyun. Ya. Mungkin untuk saat ini cukup sampai sini dulu. Ya. Insya Allah nanti akan kita jelaskan tentang tadi. Ishrun dan babnya. Ya, pada kesempatan yang lain. Sudah lumayan capek ini. Ya, silakan kita manfaatkan beberapa menit untuk pertanyaan, barangkali ada yang belum paham ditanyakan. Apanya? Apanya? Min awsati ism majrur bi min wa alamatu jarri al kasrah wa huwa mudhaf. Iya, mudhaf. dan dia sebagai sifat dari maf'ul yang mahdhuf. Taqdirnya qutan min awsati. Ya. Dilihat ayat sebelumnya. Ma'nya isim mausul. Ma'nya alladhi. Pada mahalnya jar. Yang lain? Ya? Apa? A'id. Ya, A'id itu domir yang kembali kepada isim mausul untuk mengikat antara jumlah sila dengan apa? Isim mausulnya agar tidak menjadi jumlah yang asing. Itu A'id harus ya. Kalau ada jumlah sila harus ada A'id yang kembali kepada apa? Isim mausul. A'idnya kadang berupa isim zahir, kadang apa? Dhamir, mustatir, kadang mahdhuf. Ya, kadang mahdhuf. Seringnya yang mahdhuf itu maf'ul. Ya, karena sudah difahami sehingga terkadang dibuang. Yang lain? Ya kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, cukup. Insya Allah nanti akan kita ulang beberapa pembahasan khususnya tentang yang mulhaq dengan apa? Jamak mudzakkar salim. Ya. Yaitu tentang babnya sinun. Ya. Bukan hanya sinun ataupun sanah yang bisa dijamakan. Di sana ada kaedahnya. Isim-isim yang dia dijamakan. Ya. Seperti sinun. Insyaallah pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.